إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى masih kita membahas ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Ahfad. Dan juga masih berbicara tentang najis-najis yang bersifat ma'nawi yang ada dalam hati, yaitu yang pertama kesyirikan dan yang kedua adalah dosa-dosa seperti zina dan liwat. Sampai kita pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, "Falaisa fi dhunubi afsad lil qalbi wad-din min hatainil fahishatain." Tidak ada dosa-dosa yang lebih merusak hati dan agama melainkan atau selain hatainil fahishatain, selain dua fahishah tadi, zina dan liwat. Walahuma khasiyah fi tab'idil qalbi min Allah. Dan pada keduanya, pada zina dan homoseksual, ada keistimewaan pada mereka dalam menjauhkan hati dari Allah. Ini memiliki kekhususan dalam menjauhkan hati dari Allah. Fa innahuma min a'zamil khaba'ith. Karena kedua-duanya adalah dosa besar yang paling besar, atau dosa-dosa besar yang paling besar di antaranya adalah dosa zina dan liwat. Fa inna a'zakumullah. Kalau dosa yang besar dan paling besar alal itlaq, tetapi di antara dosa-dosa selain syirik, maka kalau seseorang hatinya sudah insabagha bihi, kalau sudah hatinya dituangi atau hatinya dipenuhi dengan penyakit ini, penyakit zina dan penyakit homo, maka ba'uda mimman huwa thayyib. Mesti dia akan menjauh dari yang baik-baik. Mesti jiwa tersebut akan menjauh dari yang baik-baik. La yas'ad ilaihi illa thayyib, karena enggak akan naik ke tempat yang baik kecuali yang baik pula. Enggak akan mendekati yang thayyib kecuali yang thayyib pula. Wa kullama izdada khubthan izdada minallahi bu'dan, dan semakin bertambah busuknya hati, bertambah jeleknya jiwa, maka semakin jauh pula dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan innallaha thayyib wa yuhibbu kulla thayyib. Allah Subhanahu wa taala thayyib dan tidak mencintai kecuali yang thayyib pula. Khonibirin a'azakumullah, maka tidak akan mendekati Allah yang maha baik, maha sempurna, kecuali yang hatinya bersih, yang hatinya baik. Maka semakin kotor hati, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walihadza qala al-Masih fi ma rawahu al-Imam Ahmad, oleh karena itu dikatakan oleh al-Masih Isa ibn Maryam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Kitabuz Zuhud. Diriwayatkan di sana dikatakan oleh Al-Masih alaihi salam, la yakunul battaluna minal hukama wa la yalijuz zunah malakutis sama. Tidak akan menjadi battal atau tidak akan para battalun, la yakunul battaluna minal hukama, tidak akan terjadi. Di sini kananya adalah kana tamah bukan naqsah, sehingga jangan mencari khabarnya. Dia adalah tamah. La yakunul battalun, tidak akan terwujud, tidak akan terjadi, tidak akan ada battalun, para pejuang-pejuang dari kalangan para hukama. Orang yang pezina pasti jodohnya pezina lagi atau orang musyrik. Dan wanita yang pezina juga demikian. Itu beritanya. Pengharamannya, yakni hendaklah wahai orang beriman, jangan menikahi pezina. Wahai orang-orang yang beriman, jangan menikahi pezina. Dan ini sudah terkandung dalam ayat-ayat lain, seperti ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dengan kalimat muhsinina ghaira musafihin, muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidat akhdan. Hendaklah cari wanita-wanita yang muhsanah dan cari laki-laki yang muhsinin. Apa muhsinin dan muhsanat? Wanita-wanita yang menjaga dirinya dari zina. Kalau muhsinin, laki-laki yang menjaga dirinya dari zina. Allah selalu ketika bicara nikah, Allah kaitkan dengan masalah ihsan. Hendaklah nikahi wanita-wanita yang muhsanat. Hendaklah kalian, wahai para wanita, jangan dimau dinikahi kecuali oleh muhsinin. Berarti apa hukumnya menikahi pezina? Haram. Hukumnya haram. Itu tahrim. Maka ayat ini mengandung dua perkara, khadarun wa tahrim. Walam yati man idda'a naskhaha, man idda'a naskhaha bihujjatin al-batta. Dan tidak memiliki dalil orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini mansukh, tidak mendatangkan hujjah sama sekali. Walladhi ashkana minha 'alan nas wadihun bihamdillah. Dan yang dianggap menyulitkan, membingungkan oleh manusia, ternyata sesungguhnya jelas, jelas sekali alhamdulillah rabbil alamin. Fa innahum ashkala alaihim qaulu zani. Apa yang dibingungkan dan apa yang dianggap sulit oleh manusia untuk memahami ayat ini? Inna ashkala alaihim qaulahu ta'ala. Sesungguhnya mereka, manusia, banyak yang bertanya-tanya kebingungan dengan ayat az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah, bahwa pezina laki-laki enggak akan menikah kecuali dengan pezina wanita atau dengan musyrikah. Hal huwa khabarun aw tahdid, apakah ini berita atau larangan? Ini yang dibingungkan oleh sebagian orang. Hal huwa khabarun aw nahyun, apakah itu berita atau larangan ataupun mungkin ibahah? Fa in kana khabaran, kalau itu berita dari Allah bahwa pezina enggak akan menikah kecuali dengan pezina yang sejenis, maka kita akan mengatakan kalau itu berita, kok kenyataannya ada pezina yang kawinnya sama anak pondok pesantren. Ya walaupun pesantren-pesantren yang begitu bukan ahlu sunnah, tapi terjadi. Istrinya selingkuh lagi, selingkuh lagi, selingkuh lagi, dimaafkan lagi, dimaafkan lagi, dimaafkan lagi. Kok bisa? Berarti ayat ini kalau berita, beritanya enggak benar. Enggak mungkin Al-Qur'an beritanya enggak benar. Iya kan? Al-Qur'an mustahil beritanya enggak benar. Berarti ini bukan berita, tapi larangan. Kalau larangan, mungkin ada yang melanggar. Iya toh? Kalau larangan, jangan kamu menikahi pezina. Ada orang mukmin yang taat, ada orang-orang fasik yang enggak taat. Qul inna a'udzu billahi minasy letak perselisihan mereka ketika mendengar ayat Allah dengan kalimat az-zani la yankihu illa zaniatan aw musyrika, hal huwa khabarun aw nahyun. Kata Ibnu Qayyim, fa in kana khabaran faqad ra'ayna katsiran min az-zunah yankih afifah. Kalau itu berita, enggak mungkin, sebab kami melihat kenyataan banyak terjadi para zuna, para zani, para pezina menikahi wanita yang afifah, wanita yang menjaga diri dari zina. Atau sebaliknya, laki-laki yang menjaga diri menikah dengan perempuan yang zania. Wa in kana nahyan fayakunu qad naha az-zani an yatazawwad illa bi zaniyah aw musyrikah. Kalau itu larangan, fayakunu qad naha az-zani an yatazawwad illa bi zaniyah. Kalau itu larangan, berarti larangan seorang pezina untuk menikahi kecuali pezina pula. Loh, masa orang pezina harus nikahi yang zina juga? Ini juga aneh, kata mereka. Kata manusia-manusia tadi. Fayakunu nahyan lahu an nikahil mu'minatil afaif. Berarti para pezina-pezina tidak boleh menikahi kecuali yang pezina pula. Para pezina-pezina jangan menikahi orang mukmin. Jangan menikahi mukminah. Jangan menikahi afif dan jangan menikahi afifah. Ini juga membingungkan mereka. Wa ibahatun lahu fi nikahil musyrikati wazawani. Atau ibahah, pembolehan. Berarti nikahil musyrikat wazawani maknanya dalam ayat tadi boleh silakan menikahi para musyrikat dan para zawani. Ini lebih aneh lagi. Masa nikah dengan musyrikah boleh? Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yurid dhalika qat'an. Kata Ibnu Qayyim, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memaukan semua itu secara qat'an, secara tegas. Tidak mungkin Allah memerintahkan dengan yang pertama dan kedua atau ketiga. Tidak mungkin menyatakan dengan kata-kata yang pertama berita bahwasanya pezina tidak mungkin berzina kecuali, tidak mungkin menikah kecuali dengan pezina pula. Kenyataannya ada ya, tidak mungkin berita Allah salah, enggak mungkin. Yang kedua juga enggak mungkin. Masa orang-orang yang pezina tidak boleh nikah dengan orang baik-baik? Demikian pula yang ketiga, dibolehkan untuk menikahi musyrikah. Itu juga tidak mungkin. Maka lam yurid dhalika qata'an. Berarti apa yang dipahami tadi oleh sebagian manusia, itu bukan tafsir ayat ini qata'an. Bukan yang dimaukan oleh Allah secara tegas. Falamma ashkala alaihim dhalika talabu al-ayat lil ayati wajhan yasihu hamluha alaihi. Karena kebingungan-kebingungan tadi itu, karena tafsir-tafsir tadi yang membingungkan, maka sebagian mereka membawa ayat ini kepada makna yang lain, bukan makna zahirnya. Atau membawa kepada masalah lain, yaitu masalah nasikh dan mansukh. Mungkin ayat ini mansukh. Pada saat itu begitu, pada saat ini berbeda, katanya. Qala bin a'azakumullah. Qala ba'duhum, kata Ibnu Qayyim. Sebagian mereka berkata, al-muradu minan nikah al-waqtu wa-zina. Pendapat pertama, mungkin maksudnya bahwa nikah dalam ayat ini bukan menikah dalam artian akan nikah, tetapi maknanya al-wathu waz-zina. Al-wathu itu jima'nya. Zina, perbuatan zina, yaitu wathu jima'nya. Maka seorang yang pezina, jima'nya pasti dengan pezina lagi. Iya toh, yang mau dizinai oleh dia ya pasti pezina juga, begitu sejenisnya. Fa ka'annahu qala, maka seakan-akan dikatakan dalam ayat tadi, az-zani la yazni illa bi zaniyah, bahwa seorang pezina enggak akan berzina kecuali dengan pasangan pezina pula atau dengan pasangan musyrikah. Wa hadha fasid, tafsir ini keliru, salah, kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Fa innahu la faidata fi, karena itu enggak hanya jelas kalau namanya orang berzina dengan perempuan yang mau, ya berarti perempuan itu berzina pula, itu otomatis. Lantas apa maknanya ayat ini? Apa faedahnya? Kalau dikatakan bahwa berzina pasti berzina dengan pezina, ya wajar. Memang seperti itu. Terus apa yang kita dapatkan? Tambahan ilmu. Qul inna a'udzu billahi min syaitonir rajim. Qul inna a'udzu billahi min syaitonir rajim. Qul inna a'udzu billahi min syaitonir rajim. Dan tidak mungkin terlindung kalamullah, ucapan Allah tidak mungkin kalamullah seperti itu, mengucapkan sesuatu yang otomatis, sesuatu yang sudah tanpa disebut sudah tak ketahui, begitu, nggak mungkin. Qul inna a'udzukumullah, yakni perkara yang sifatnya zaidah atau sifatnya mundur ke belakang, maju ke depan, ya maju masih ke depan, kalau mundur masih ke belakang, begitu, nggak mungkin dalam Quran ada yang demikian. Pasti ada tambahan kalimat, ada tambahan faedah. Ada penjelasan dari Allah, ada tambahan faedah. Kalau pezina enggak berzina kecuali dengan pezina lagi. Yang mau dizinai oleh pezina ya jelas pezina pula, otomatis. Walaupun tadinya bukan pezina. Wanita yang baik tadinya enggak pernah zina, kemudian dibujuk-bujuk mau. Pezina bukan? Saat itu jadi pezina, ya itu otomatis. Demikian yang dimaksud oleh Al-Qayyim. Wa yusanu kalamullahi ta'ala an hamlihi ala dalik. Dan berterlindung kalamullah. Tidak mungkin kalamullah seperti itu. Fa'innahu minal ma'lumi anna zani la yazni illa bizaniya. Karena sudah ma'lum, sudah diketahui otomatis. Yang namanya pezina tidak berzina kecuali dengan pasangan zinanya. Orang yang homo dia akan melakukan perlakuannya dengan orang yang sejenis pula. Fa ayyu faidatin fil ikhbari bidzalik, maka apa faedahnya memberitakan berita yang sudah ma'lum. Walamma ra'al jumhur fasada hadza, ketika jumhur para ahli tafsir melihat kesalahan tafsir yang ini, a'radu anhu, maka jumhur kebanyakan ahli tafsir meninggalkan tafsir ini, bukan seperti tafsirnya. Tsumma qalat ta'ifatun, kemudian kelompok lain berkata, hadza 'amun 'amul lafz khasul ma'na, ayat ini bisa jadi tafsirnya adalah lafadznya lafadz 'am tetapi maknanya makna khas. Apa itu lafadz 'am makna khas? Lafadznya lafadz 'am tapi yang dimaksud khusus pada kejadian fulan. Fana bin a'azakumullah, kebalikannya dari apa yang kita kenal kaidah bahwa al-ibratu bi'umumil lafzi la bikhususi sebab, bahwa pelajaran yang diambil itu dari keumuman lafadznya, bukan dari kekhususan sebabnya. Ini walaupun sebabnya khusus kejadian sipulan dan sipulanah, kemudian turun ayat, maka ayatnya buat dua orang tadi dan juga buat seluruh manusia, kan begitu. Tapi ini sebaliknya, kata mereka, kata sebagian para ahli tafsir, bukan begitu. Ini ayat ini sebaliknya, ayat ini memang lafadznya umum, tapi maksudnya bukan umum, maksudnya khusus kepada dua orang tertentu. Siapa? Yaitu seorang wanita yang bernama Inaq. Seorang wanita yang bernama Inaq. Walaupun kisah ini ada diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Kisah Inaq. Qulibna a'azakumullah wal murad rajulun wahid wa imra'atun wahidah. Tapi yang dimaukan dalam ayat ini adalah seorang satu tertentu laki-laki dan seorang satu tertentu perempuan. Wa hiya al-Inaq al-Baghi, yaitu seorang Inaq perempuan al-Baghi, sang pelacur. Wasahibuha, dan temannya yang kemudian masuk Islam, makanya kita tidak sebut namanya karena masuk Islam, maka dia seorang sahabat, sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat ini datang kepada Rasulullah istadana, minta izin, ya Rasulullah, bolehkah aku berzina dengan Inaq, atau bolehkah aku menikahinya? Bukan berzina maksud saya, keliru, tidak ada izin berzina setelah masuk Islam, minta izin menikah karena sudah kadung senang dengan pelacur yang satu itu. Ya Rasulullah, aku ingin menikahi si fulanah. Enak. Rasulullah tahu. Beri berita-berita yang sampai kepadanya. Maka turunlah ayat ini. Az-zani la yankihu illa zaniya. Oh musyrika. Bahwasannya yang namanya pezina, enggak akan menikahi kecuali dengan pezina pula. Atau dengan orang musyrik. Dan seorang wanita pezina tidak dinikahi. Tidak dinikahi, tidak boleh dinikahi kecuali oleh orang musyrik atau oleh pezina pula. Maka kamu orang mukmin jangan. Karena na'azakumullah, kalau khusus buat Inaq dan pasangannya yang sudah masuk Islam, maka ini adalah perkara yang wajar. Artinya larangan, jangan. Seorang mukmin jangan menikah dengan pelacur. Seorang mukmin jangan menikah kecuali dengan muhsanat. Karena na'azakumullah. Tetapi bukankah kaidahnya justru sebaliknya? Bahwasanya al-ibratu bi'umum al-lafz. Walaupun kisahnya kisah Inaq, tapi pelajarannya adalah am untuk seluruh manusia. Wa hadza aidan fasid. Maka kalau demikian fasid juga kata Ibnu Qayyim. Fa inna hadhihi surah al-muayyanah wa in kanat sababun nuzul fal-Qur'anu la yaqtasir bihi. Bahwasanya gambaran seperti itu, gambaran tertentu pada kejadian Inaq, in kanat sababun nuzul fal Quran, walaupun itu merupakan memang sebab nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah kejadian Inaq tadi, tetapi qul inna a'udzubikumullah al Quran la yaqtasir bihi ala hal ala muhal asbabihi, al Quran tidak sempit hanya untuk si fulan dan si fulan. Walau kana kadzalika la batala istidlal bihi ala ghairiha. Kalau kamu katakan bahwa ini khusus tentang Inaq dan pasangan yang sudah masuk Islam, maka tentunya berarti ayat ini tidak boleh lagi dipakai untuk orang lain. Dan itu aneh. Masa ada ayat Al-Quran yang tidak boleh dipakai? Ketika kita pakai dalilnya, qala Allahu ta'ala az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrika. Oh, enggak bisa. Itu enggak bisa dipakai. Itu khusus buat Inaq. Masa begitu? Ayat Al-Quran. Alibidin a'azakumullah, malah mestinya sebaliknya. Al-ibratu bi'umumin lafzi. Bahwasannya pelajaran yang diambil adalah keumuman lafadznya. Alibidin a'azakumullah. Kemudian, qala ta'ifatun, kelompok yang berikutnya berkata, balil ayah mansuha. karena tidak bisa mentok yang tafsir yang pertama, mentok tafsir yang kedua, mentok tafsir yang ketiga, maka beralih kepada yang berikutnya. Bahwa ayat ini berarti mansukh, sudah terbantahkan atau terbatalkan. Dan mansukh, nasakh, hukum asalnya memang ada dalam Quran. Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha, kata Allah. Tidaklah kami mansukhkan dari ayat atau kami hapuskan, kami lupakan, kecuali kami datangkan, kata Allah, dengan yang lebih baik, dengan yang sama atau yang lebih baik. Sehingga nasikh dan mansukh memang ada. Tetapi apakah benar bahwa ayat tadi mansukh dengan ayat wa ankihul ayama minkum, dan nikahilah ayama minkum. Khana bin a'azakumullah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menikahi para wanita-wanita, para hamba-hamba Allah yang perempuan. Wa hadza afsad min kull, kata Ibnu Qayyim, justru ini lebih rusak dari yang lainnya. Kalau dikatakan mansukh, lebih kacau. Afsad min kull, lebih rusak tafsir ini atau pemahaman ini daripada yang lainnya. Fa innahu la ta'arudu baina hatainil ayatain, karena dua ayat ini enggak ada pertentangan sama sekali. Wa la tanaqud ihdahuma al-ukhra, ayat tadi dan ayat ini tidak ada. Ini perintah untuk menikah, ini larangan untuk menikahi pezina. Apakah pertentangan? Qala Ibnu Na'azakumullah, qala rahimahullahu taala, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, bal amara subhanahu wa taala bi inkahil ayama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menikahi para wanita. Wa harrama nikah az-zaniyah, tetapi mengharamkan untuk menikahi pezina wanita. Bertentangan atau tidak bertentangan? Ayat yang menyatakan wa ankihul ayama minkum, perintah untuk nikahilah para wanita, kata Allah. Nikahilah para wanita. Kemudian datang ayat dan jangan nikahi perempuan pezina. Bertentangan atau tidak bertentangan? Tidak bertentangan. Itu adalah amun mukhassas atau mutlakun muqayyad. Suatu yang tadinya mutlak kemudian muqayyad. Nikahi para wanita, tetapi jangan yang zaniyah. Diikat dengan satu syarat, syaratnya jangan zani. Kama harrama nikahal mu'taddah, sama seperti Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang dalam keadaan di masa iddah, enggak boleh menikahi. Atau menikahi perempuan-perempuan yang dalam keadaan masih mahram, kakaknya, adiknya, ibunya, enggak boleh dinikahi. Lu kan bertentangan dengan ayat wa ankihul ayama. Ayatnya mengatakan nikahilah para wanita. Ini bertentangan. Enggak bertentangan. Nikahilah para wanita, tapi jangan yang ini. Ini mahrammu. Jangan yang itu mu'taddah. Jangan yang ini zaniyah. Enggak bertentangan sama sekali. Maka kalau dikatakan ini bertentangan dan mansukh, fa hadza afsad min kull. Ini rusak. Tafsir yang demikian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Fa aina an-nasikh wal mansukh fi hadza? Maka mana nasikh mansukhnya? Tapi mana yang rajih kalau begitu? Mana tafsir yang benar dari ayat ini? Qala rahimahullahu taala, fa in qila fima wajhu dhalik wajhul ayah, kalau ditanyakan, kalau begitu kemana ayat ini mengarah? Qila, kita katakan, wajhuha wallahu alam, arah ayat ini wallahu taala alam, annal mutazawwij umira an yatazawwad al muhsana al afifah. Bahwa ayat ini mengarah kepada makna bahwa seorang yang menikah, laki-laki yang akan menikah, umir, diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang muhsanah, wanita-wanita yang afifah, diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang menjaga dirinya dari zina, yang menjaga dirinya dari yang haram. Wa inna ma ubiha lahu nikahal mar'ah bihadha syarat, dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk menikahi para wanita itu dengan syarat ini. Apa dengan syarat? Atau dengan syarat apa? Dengan syarat muhsanah. Kama dzakara dzalika subhanahu wa ta'ala fi suratai An-Nisa wal Maidah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan dalam dua surat, surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Surat An-Nisanya adalah ayat 24 dan surat Al-Maidahnya ayat 5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 24, "Uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin." Uhilla lakum, kata Allah, dihalalkan untuk kalian. Yang selain itu, kawan ibn a'azakumullah, perlu diperhatikan bahwa ayat ini setelah mengatakan tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi, Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum dan seterusnya. Tidak boleh kamu nikahi ibumu, anakmu, bibimu. Sampai wa antajma'u bainal ukhtain. Jangan kamu kumpulkan kakak beradik. Sampai akhir ayat, kemudian ayat berikutnya. Maka ayat berikutnya Allah katakan, uhilla lakum ma wara'a dhalikum. Dihalalkan untuk kalian yang selain itu. Dengan syarat. Muhsinin. Gairu musafihin. Ihsan. Bisyarti al-ihsan. Bisyarti al-ihsan. Syaratnya adalah wanita-wanita yang menjaga diri. Berarti yang tidak ihsan masih diharamkan. Diharamkan mahram-mahrammu untuk dinikahi. Diharamkan semuanya kecuali yang muhsan. Muhsanah. Kecuali yang menjaga dirinya dari zina. Kecuali yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Fanifilina azakumullah. Yang menjaga diri yang tidak memiliki pil dan will. Iya. Namanya pil dan will. Pria idaman lain atau wanita idaman lain. Punya simpanan. Muttakhidati akhdan. Maknanya adalah yang memiliki pasangan-pasangan simpanan. Fanifilina azakumullah. Jangan dinikahi yang seperti itu. Tahu surat Al-Ma'idah. Allah katakan di dalamnya ayat yang panjang, di antara ayat itu Allah katakan, al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini dihalalkan untuk kalian yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Dan makanannya ahli kitab halal buat kalian. Wa ta'amukum halal lahum. Dan makanan kalian halal buat mereka. Wal muhsanat, dan dihalalkan pula al-muhsanat. Dihalalkan pula wanita-wanita yang muhsan. Minal mu'minati wal muhsanat minal ladina utul kitab. Dihalalkan untuk kalian. Perempuan-perempuan yang muhsan. Yang menjaga dirinya dari zina. Apakah dari kalangan mu'minat atau muhsanat dari kalangan utul kitab. Berarti perempuan-perempuan yang menjaga dirinya dari zina. Apakah mu'minah-mu'minah ataupun dari kalangan ahlul kitab halal buat kalian nikahi. Berarti syaratnya tetap. Walaupun ahli kitab boleh dinikahi, tapi syaratnya tetap al-ihsan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka ayat ini mengarah ke sana. Cocok sekali dengan ayat-ayat lainnya. Yaitu, jangan menikahi wanita-wanita pezina. Wal hukmu al-mu'allaq ala syart yantafi anhu bintifa inda intifaihi. Dan yang namanya hukum mu'allaqun awal mu'allaq ala syart. Yang namanya hukum berkait dengan syaratnya. Al-hukmu yajuru ma'al illah wujudan wa adaman. Yang namanya hukum berjalan bersama illatnya, ada dan tidak adanya. Dan namanya hukum akan berjalan bersama syaratnya. Ada bersama adanya dan hilang bersama hilangnya. Khana ibn a'azakumullah. Apa syaratnya di sini? Al-ihsan. Maka yantafi inda intifaihi. Akan hilang. Kalau hilang pula syaratnya. Tidak bisa diterima. La yaqbalullahu salata ahadikum bighairi tahur. Tidak halal. Tidak diterima oleh Allah salat kalian tanpa taharah. Berarti taharah adalah syarat. Syaratun lussalah. Tapi kalau ada orang salat tanpa taharah. Dalam keadaan hadas. Hadas besar atau hadas kecil. Apakah dia sudah salat? Atau dianggap belum salat dia? Belum sah salatnya? Belum sah salatnya. Itu tadi ada intifa atau yantafi bintifa isyarti. Akan hilang bersama hilangnya syaratnya. Tapi sebaliknya kalau ada syarat, belum tentu ada salatnya. Kenapa masih ada syarat-syarat lain? Kalau ada satu syarat, masih butuh syarat-syarat lain. Demikian pula ini. Dikatakan kalau intifa, kalau tidak adanya syarat, mesti akan tidak ada pula sesuatu itu tadi. Kalau di sini masalah nikah, Allah perintahkan nikah. Atau Allah ibahahkan nikah, tergantung keadaan orangnya. Maka Allah katakan, wa ankihul ayama minkum. Nikahilah wanita-wanita kalian, hamba-hamba Allah. Yang perempuan di antara kalian, nikahi mereka, kata Allah. Tetapi di ayat-ayat lain Allah katakan, muhsinin, ghairu musafirin. Allah katakan, muhsanat minal mu'minat. Muhsanat minal ladina utul kitab. Jangan yang lain. Hendaklah wanita-wanita yang menjaga dirinya. Maka itu syarat. Maka kalau tidak ada syarat itu, maka tidak ada pula hukumnya. Kalau ternyata wanita tadi tidak muhsanah, ternyata wanita tadi adalah zaniyah, maka tidak ada perintah untuk menikahinya. dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai kamu menikahinya. Ini makna ayat Allah Subhanahu wa taala, az-zani la yanqihu illa zaniatan aw musyrikah. Bahwa seorang pezina tidak menikahi kecuali wanita pezina atau musyrikah. Demikian pula wanita yang pezina enggak akan dinikahi kecuali oleh laki-laki yang pezina atau musyrik. Kama dzakara dzalika subhanahu wa taala fi surati Al-Nisa wal Maidah, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa dan surat Al-Maidah. Wal ibaha qad 'allaqat 'ala syartil ihsan. Maka pembolehan menikahi para wanita itu diikat, muqayyad dengan syarat al-ihsan. Fa idan tafal ihsan intafatil ibahah al-masyrutah. Maka kalau tidak ada ihsan pada wanita tadi, maka tidak ada pula pembolehan untuk menikahinya. Enggak ada ibahah untuk menikahinya. Wal mutazawwij, maka seorang yang menikah, imma an yaltazim wa imma la yaltazim. Ada dua kemungkinan. Ketika orang dilarang, diberi syarat, kamu menikah hendaklah menikahi wanita yang muhsan. Kalau tidak muhsan, jangan dinikahi. Baik. Maka dua laki-laki ini ada dua kemungkinan. Ada yang yaltazim, ada yang nurut tunduk pada perintah-perintah ini. Ada yang tidak mau nurut dengan perintah-perintah ini. Taib, kita lihat. Imma an yaltazim hukum Allah. Bisa jadi orang yang taat atau orang yang berpegang dengan hukum Allah dan syariatnya. Alladhi syara'ahu ala lisani rasulih. Yaitu orang-orang yang memegang syariat melalui lisan rasulnya. Aw la yaltizimku. Atau ada golongan yang kedua yang tidak beriltizam. Saya tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Siapakah yang beriltizam dengan hukum-hukum Allah? Dan siapa yang tidak beriltizam dengan hukum-hukum Allah? Yang beriltizam dengan hukum-hukum Allah adalah orang yang mengaku muslimin. Dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia mengatakan konsekuensinya, saya siap untuk beriltizam dengan syariat. Sedangkan yang menolak, siapa yang menolak? Saya tidak mau terikat dengan hukum-hukum itu. Musyrik. Orang-orang kafir. Baik. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim. Kalau ada dua kemungkinan, fa in lam yaltazimuhu fa huwa musyrik. Kalau orang itu tidak mau beriltizam dengan aturan Allah, maka orang itu musyrik. La yarda bi nikahiha illa man huwa musyrikun mithluh. Maka tidak akan ridha menikahi orang musyrik kecuali orang musyrik yang sejenis. Wa in iltazamahu, tetapi kalau orang itu sudah mengaku beriltizam dan sudah beriltizam pada sebagiannya, bahkan khususnya pada inti-intinya, beriltizam dengan akidah, beriltizam dengan rukun Islam, rukun iman, pegang semua dia, sholat, puasa, zakat, haji, masya Allah. Wa khalafahu, maka dia tahu bahwa ini tidak boleh menikahi musanah tadi, menikahi pezina tadi tidak boleh, dia tahu. Tetapi khalafahu, tapi orang yang sholat, puasa, haji tadi melanggar perintah Allah. Padahal dia itu santri pondok pesantren tadinya. Atau kiai menikahi pelacur selebritis. La haula wala quwata illa billah. Hadza ajibun gharib. Ini ada orang yang menikahi padahal dia ngerti agama kalau itu haram tapi dia melanggar. Saya maunya sama si fulanah pelacur itu. Qul inna a'udzubikumullah. Maka lam yashih nikah. Maka tidak sah nikahnya. Kalau tidak sah nikahnya, kata Ibnu Qayyim, fayakunu zanian, berarti dia selalu berzina dengannya. Orang tadi yang melanggar tadi berzina, berarti dia berzina. La yankihuha illa zaniyah aw musyrikah. Dua kemungkinan. Fa dhahara ma'na qawluhu ta'ala, maka terlihatlah makna ucapan Allah Subhanahu wa taala, la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Tidak menikahinya kecuali pezina pula atau musyrikah. Kalau musyrikah, kenapa menikahi pezina? Karena dia tidak peduli dengan hukum-hukum Islam. Tidak peduli dengan larangan Allah. Tidak peduli dengan syarat yang Allah katakan. Muhsinin ghaira musafihin. Tidak peduli dengan larang, dengan ucapan Allah yang mensyaratkan. Muhsanat. Muhsanat. Ghaira muttakhidati akhdan. Ya, ini perempuan yang muhsanat. Dia tidak peduli dengannya. Kenapa musyrik? Saya bukan muslim, apa urusan dengan Quran? Saya nikahi. Dasar musyrik, nikahi zina, wajar. Maka kata Allah tidak menikahinya kecuali musyrikah. Atau Yang kedua, ini orang bukan musyrik. Ngerti Islam, tahu Islam, tapi ketika dikasih tahu syaratnya harus muslim, enggak peduli saya. Loh, saya enggak mau. Pokoknya saya mau dengan dia. Pokoknya saya mau dengan fulanah. Maka ikhwan ibn na'azakumullah, akhirnya dia melanggar syarat nikah. Kalau melanggar syarat nikah, bagaimana nikahnya? Tidak sah. Kalau tidak sah, apa yang terjadi? Yang terjadi dia selalu berzina dengannya. Ikhwan ibn na'azakumullah, mestinya mereka-mereka, para ulama menjelaskan dengan fatwa yang gamblang, bahwa tidak sah hukumnya kamu nikah dengan wanita pelacur. Tidak sah hukumnya kamu menikah dengan wanita pezina. Sudah terlihat, sudah terbukti, sudah banyak saksi. La haula wala quwata illa billah. Maka ayat ini tidak mansukh, masih tetap muhkam, muhkamah. Wa kama anna hadha al-hukm huwa mujibul Qur'an wa sharihuh, fa huwa mujibul fitrah. Sebagaimana hukum ini merupakan keharusan dari Al-Qur'an, juga hukum ini perkara yang sudah syariah, perkara yang sudah jelas gamblang di dalam fitrah manusia. Muqtadal aql, sudah sesuai dengan akal manusia. Fa inna Allah Subhanahu wa taala harrama 'ala 'abdi an yakuna qurnanan dayyutha. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah melarang, mengharamkan hambanya untuk menjadi qurnanan dayyutha, untuk menjadi orang-orang yang dayyuth, yang tidak punya rasa cemburu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih dikatakan salasah la yadkhulunal jannah, tiga golongan yang la yadkhulunal jannah, yang enggak akan masuk surga, di antaranya ad-dayyut. Qala ibn Azib min hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Tabrani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami' Sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullah dalam Mustadraknya, bahwasanya la yadkhulul jannata ad-dayyut, dayyuth gak akan masuk surga. Siapa dayyuth? Orang yang tidak punya rasa cemburu. Lihatlah, ikhwan ibn a'azakumullah, masalah kecemburuan ini sudah fitrah dan sudah sesuatu yang akli, sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal manusia. Buktinya orang-orang yang gak ngerti agama sekalipun kalau istrinya selingkuh marah. Orang-orang yang gak ngerti agama, bahkan agama apapun, kalau pasangannya selingkuh, mereka marah besar. Kalau masih memiliki fitrah. Kalau masih memiliki fitrah. Atau dengan kata lain, kalau fitrahnya belum rusak. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan. Sampai-sampai mereka-mereka di tengah-tengah zaniyah, di tengah-tengah para pezina, ada cemburu-cemburuan. Giliran pelacur langganannya main dengan orang lain, marah dia. Loh, kok ada cemburu? Memang kamu ini harusnya ngakui kalau manusia itu memang memiliki yang satu itu, dan wanita-wanita itu tidak boleh berzina, laki-laki juga tidak boleh berzina. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, kata Ibnu Qayyim, larangan Allah bahwa jangan kalian menikahi kecuali wanita yang menjaga dirinya dari zina, dan jangan mau para wanita dinikahi kecuali oleh laki-laki yang menjaga dirinya dari zina, ini sesuai, di samping ini hukum Allah dalam Quran, juga sesuai dengan fitrah, juga sesuai dengan akal sehat manusia. Sehingga orang-orang yang terjerumus di dalamnya adalah orang-orang yang akalnya telah rusak atau fitrahnya telah bejat, sehingga dia tidak mempedulikan kecemburuan orang lain. Ketika ada seorang pemuda datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Kata Rasulullah SAW, bagaimana? Kalau yang dizina itu oleh orang adalah ibumu. Dia katakan, wallahi, akan aku larang, akan aku lawan dengan. Bagaimana kalau itu kakakmu, kakak perempuanmu? Marah lagi dia. Bagaimana kalau itu adik perempuanmu? Marah lagi dia. Bukankah yang kamu zina itu juga sama ibunya orang lain, kakaknya orang lain, atau adiknya orang lain? Mereka akan marah seperti kamu marah. Kama qala fi riwayah. Fa inna a'azakumullah, artinya kalau fitrahnya dia masih memiliki, masih ada, dia akan paham masalah ini. Fa inna a'azakumullah, kata Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk menjadi dayyus. Binatang yang dayyus, yang tidak punya kecemburuan, itu babi yang rendah dan hina. Dayyuth itu sifat babi. Hewan-hewan lainnya punya marah. Lihatlah kamu, hewan-hewan lainnya, ayam atau lainnya. Kalau ada laki-laki lain yang mendekatinya, dia akan berantem, berkelahi. Tetapi babi tidak demikian. Qul inna a'udzubikumullah menunjukkan kalau ini adalah sangat terhina. Hewan pun yang memiliki sifat seperti ini, hewan yang paling hina, yang najis, yaitu babi. Jangan sampai dia menjadi dayus, yaitu zawju baghi, suaminya pelacur. Fa innallaha ta'ala fatara an-nasa 'ala istiqbahi dhalika wa istihjani. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan fitrah manusia untuk benci, untuk jijik kepada perbuatan seperti itu. Wa li hadza idza balagu fi sabbi ar-rajul qalu zawju qahba. Oleh karena itu mereka orang-orang Arab kalau mengejek seseorang, merendahkan dan menghinakan, dikatakan zawju qahba. Apa maksudnya? Allah suaminya pelacur gitu. Itu penghinaan. Ini milih sendiri pelacur untuk dinikahi. La haula wala quwata illa billah. Haram hukumnya. Haram dengan ayat az-zaniyah la yankihu illa zaniatan aw musyrika. Wal zaniyah la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika ala al mu'minin, dan diharamkan yang demikian untuk orang-orang mukmin. Hurrima dzalik, diharamkan. Karena bin a'azakumullah. Kalau diharamkan berarti siapa yang melanggar dia mendapat dosa dan juga fasad fi nikahiha. Karena al-haram yaqtadi yaqtadi madha? Al-fasad. Al-haram yaqtadi al-fasad. Haramnya sesuatu konsekuensinya akan merusak. Haram berbicara ketika sholat. Ketika dia berbicara, ya fasadat sholat. Fasadat sholat. Sholatnya rusak. Demikian pula jangan nikah kecuali dengan yang muhsan. Kalau nikah dengan yang tidak muhsan, ya fasad. Ya rusak nikahnya. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan fa harramallahu 'alal muslim, maka diharamkan kepada orang muslim an yakuna kadzalik. Diharamkan seorang muslim untuk menjadi yang demikian, menjadi seorang dayus yang tidak punya rasa cemburu menikahi wanita-wanita pezina. Fa dhaharat hikmatut tahrim, maka jelaslah hikmah diharamkan yang demikian. Wa bana ma'nal ayah, dan sangat jelaslah ma'nal ayah. Wallahu al-muwaffiq. Wa nasallahu taufiq. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.